السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Ikhwan jemaah rahimakumullah taala, kita mengawali kajian yang semoga Allah taala berkati ini, kitab al-qawaid al-muthla fi sifatillah wa asma'ihi al-husna, dan kita beristianah kepada Rabb kita Al-Malik Al-Hakim Al-Jabbar Al-Ghaffar untuk memberkahi dan memberikan taufik kepada kita dalam memahami nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang sesuai dengan manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana para anbiya, para siddiqin, para salihin, mereka memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, baik di kalangan salaf maupun yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum jami'an. Kita langsung menuju ke muqaddimah al-muallif. Sekalipun ini muqaddimah, tetapi tetap perlu kita membahasnya, disebabkan di dalamnya ada tema yang akan kita bahas, yaitu manzilah mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya ini adalah salah satu ilmu, atau bisa dikatakan ilmu teragung dalam Islam, disebabkan suatu ilmu atau syaraful ilmi bisyarafi ma'lumihi, yaitu keutamaan ilmu itu tergantung kepada materi yang dipelajari itu, dan materi yang kita pelajari adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu ini seutama-utamanya ilmu dalam agama kita. Maka jazakumullah khairah bagi ikhwan yang mungkin telah memberikan opsi atau saran untuk membahas tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, yang saya pun juga adalah pelajar dan kita semua pelajar thalabul ilm insyaallah taala, dan konsekuensi dari mempelajari ini tentu adalah ketakwaan dan ibadah lillahi azza wa jalla dan bertauhid. Ya, jadi ini salah satu refleksi atau realisasi kajian akidah dan tauhid, dan semoga Allah taala mewafatkan kita dalam keadaan kita berakidah ahlu sunnah wal jamaah, baik dari segi tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma was sifat. Baik, man qari? Manil qari? Pak Anwar, tolong. Pak Anwar, tafadhal, jazakallah. Muqaddimah muallif langsung halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima wa ba'du. Fa'inal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala, wahyal imanu bi wujudillahi ta'ala, wal imanu bi rububiyyati, wal imanu bi uluhiyyati, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Baik, jazakallah khair. Khutbatul hajah tidak perlu kita jelaskan, melainkan langsung ke kalimat Syekh Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Wa ba'd, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Bahwasanya al-iman, ya di sini ditekankan dengan ta'kid inna, menunjukkan bahwasanya beliau ingin menegaskan kesungguhan kalimat ini. Al-iman, beriman, dan diperlukan dengan harf jar ba, beriman dengan asma'illahi wa sifatihi. Kedua ism ini atau kedua label ini, asma dan sifat, itu perlu disebutkan. Perlu disebutkan karena tidaklah ada isim milik Allah melainkan mengandung sifat, ya. Dan tidak semua sifat itu bisa dijadikan isim untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kedua ini, isim dan sifat, ya, ada kaedah-kaedah tersendiri secara independen. Oleh karena itu dalam kitab Al-Qa'id Al-Muthla ini akan antum lihat nanti insyaAllah pada waktunya, ada qa'id atau kaedah-kaedah untuk nama-nama Allah, dan ada kaedah-kaedah khusus untuk sifat-sifat Allah. Kesemua kaedah ini mengacu kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bisa dikatakan di setiap kaidah ini selalu ada firqah dari kalangan muslim yang menyimpang darinya, ya, bisa dikatakan begitu, ya. Jadi dua ini, asma dan sifat, sering kita asma dan sifat, asma dan sifat. Dan nanti insyaallah juga akan ada permasalahan kita berdoa, bertawassul dengan nama Allah, boleh? Boleh. Kita bertawassul dengan sifat Allah, boleh. Bagaimana kalau kita berdoa kepada sifat Allah? Nah, nanti akan ada pembahasan insyaAllah. Itu beda itu, beda, beda masalah itu. Ya, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini di sini disebut dengan lafal jama' taksir. Jama' asma dari kata isim. Kemudian sifat dari kata sifat, dari kata sifah, ya. Dan permasalahan dari kalangan ahli bahasa atau nahwu terhadap lafal isim itu, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, atau derivasi kata, ya, ada yang mengatakan lafal isim dari kata wasmun, wasm, wasm. Ada yang mengatakan isim dari kata sumu, ya. Ada yang mengatakan isim dari kata wasmun, ada yang mengatakan isim dari kata sumu, ya. Wasmun itu maknanya adalah alamah, ya. Wasm itu adalah nama, artinya adalah alamah, dan alamah itu tanda. Memang ini kalau diintegrasikan secara makna logis, karena nama seseorang menandakan orang itu sendiri, ya. Masmuk, apa namamu, berarti apa tanda pengenalmu, gitu kan. Dan ulama nuhat lain atau ahli nahu lain menyatakan bahwasanya asal dari isim itu sumu, dari kata sumu, sin, mim, dan waw. Antum mengerti kata sumu, antum tahu lafal sama, yaitu ketinggian. Asal makna sama itu ketinggian, ya. Asal makna sama itu ketinggian, ulu, ulu. Sumu itu ulu, ya. Imam Al-Zahabi punya kitab namanya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, itu ketinggian Allah Azza wa Jalla, ulu, ya. Jadi sumu ulu, ya. Secara pemaknaan, nama seseorang adalah harkat dia, ketinggian dia, makanya disebut sumu menurut mereka. Ya, ini penjabaran atau perbedaan pandangan antara ahli nahu dari Basrah, Basriyun, dan juga dari Kufah. Ala kulihan ini wacana saja, maklumat, ya. Jadi yang ini isim berdali dari kata sumu, dan sama itu ketinggian, ya. Walaupun kadang-kadang dalam Al-Qur'an as-sama itu maknanya dimaknai, ditafsirkan dengan ashab, sahab, yaitu langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami telah menurunkan dari langit. Di sini maksudnya langit pentakbiran umum, tapi maknanya khusus. Nah, ini dalam usul fikih ada lafal umum tapi maksudnya khusus, yaitu sahab. Sahab itu awan, dan kita tahu bahwasanya air itu turunnya dari awan, dan awan itu adalah salah satu komponen ketinggian langit. Sahih, ya seperti itu. Ya. Nah, nama seseorang adalah ketinggiannya dia. Iya. Oleh karena itu ketika ada seseorang mengejek nama seseorang, maka dia mengejek harkat orang yang memiliki nama tersebut. Ya. Itu di antara bahasa kita filosofi, ya, filosofi dari pemaknaan atau derivasi asal kata. Adapun sifat dari kata wasfun atau sifatun. Beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah, ya, khabarnya apa? Dari inna ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Salah satu rukun-rukun iman terhadap Allah Azza wa Jalla. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki rukun-rukun juga. Ya. Jadi ada usul asas-asas rukun iman, yaitu iman billah, malaikat, dan seterusnya sampai akhir, ke-6. Dan untuk beriman kepada Allah pun ada rukun-rukunnya. Okay? Ada rukun-rukunnya. Dan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, wahiyya al-imanu biwujudillah, wal imanu bi rububiyyatihi, wal imanu bi uluhiyyatihi, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Berarti ada 4 di sini. Ada 4, ya. Namun ketika satu, yang pertama ini sudah terrealisir, seseorang sudah mengimani keberadaan Allah Azza wa Jalla dan eksistensinya, maka menjadi 3 kemudian. Menjadi 3, dan tiga-tiganya yaitu iman rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat itu harus benar-benar, ya, terrealisir dan sesuai dengan sebagaimana salaf. Okay. Jadi yang pertama al-imanu biwujudillah. Beriman kepada keberadaan Allah Azza wa Jalla ini lawan dari kekufuran atau pengingkaran terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diterapkan oleh ateis. Ya, orang-orang mulhid atau orang-orang filsafat yang mensifati Tuhan dengan sifat peniadaan. Na'udzubillah. Baik, itu yang pertama. Ketika seseorang sudah mengimani keberadaan Allah, apakah dia sudah cukup? Belum. Karena orang Yahudi, Nasara, bahkan orang-orang musyrikun yang mereka menyembah dewa-dewa, itu mereka juga mengimani keberadaan ketuhanan. Dan mereka secara belatan, yaitu secara zahir, mereka mengumumkan, memproklamirkan, mereka mempercayai adanya Tuhan. Tetapi deskripsi mereka tentang sesembahan mereka itu konsepnya jauh berbeda dengan konsep Islam sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan mereka, konsep sebagian dari atau banyak dari firqah Islam itu menyimpang. Nih, baik di segi rububiyah, baik di segi uluhiyah, lebih-lebih dan paling banyak dari segi asma dan sifat. Makanya jemaah sekalian, berbedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi khusus dengan Asy'ariyah, dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah, dengan Jabariyah, dengan Rawafidh, bahkan dengan Khawarij sekalipun, juga banyak di tema asma dan sifat. Ya, ada di tema lain tentang mungkin tentang takfir, pengkafiran, tentang qadar dan seterusnya, tapi asma dan sifat itu suatu tema yang sangat luas, yang mana ahlul Islam, ahlul qiblah, sama-sama satu qiblat, itu banyak yang berselisih tentangnya, dan ini masalah akidah dan vital. Ya, bukan masalah sekadar masalah isbal atau tidak, bukan masalah jenggot atau enggak jenggot, bukan. Ini masalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya, sebagian orang mutasawwifah, ahli tasawuf, mereka memiliki tema besar namanya ma'rifatullah, tapi mereka orang yang paling jahil tentang Allah Azza wa Jalla. Maksudnya paling jahil di sini bisa jadi jahil murakkab, karena mereka mendeskripsikan Rabb kita Azza wa Jalla tidak sesuai dengan pemahaman sebagaimana mestinya dalam Islam, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi al-iman biwujudillah kemudian mengerucut. Al-iman birububiyah, satu, uluhiyah, dua, asma dan sifat. Walaupun sebagian dari kalangan menganggap ini trinitas, ya. Ala kulli hal. Tetapi ketiga ini, kalau kita lihat dalam kitab Syarah Aqidah atau Hawiyah, dalam kitab-kitab Ibnu Qayyim dan lainnya, mereka menggabungkan menjadi dua saja. Ya. Tetapi, jadi kalau antum melihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tiga untuk membagi ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan para ulama sekarang juga, sementara Ibnu Qayyim menjadi dua, ya kan? Atau Ibnu Abdul Aziz dalam Syarah Aqidah Tauhidiyahnya juga membagi dua, itu memang beda nominal tapi hakikatnya sama. Karena yang membagi dua itu menggabungkan antara rububiyah dengan asma dan sifat. Dan itu sah. Dan tauhid uluhiyah ada sendiri. Jadi ada istilah namanya tauhidul ilm wal itsbat. Ya, yaitu tauhid ilmu, itsbat, penetapan, yaitu rububiyah dan asma dan sifat. Masuk ke dalam itu. Dan ada juga tauhid yang kemudian al-amal, tentang amalannya itu ibadah. Dan itu enggak masalah. Sehingga orang yang mentabrakkan antara pembagian tauhid 3 dengan pembagian tauhid 2 dibilang, tuh lihat Muhammad bin Wahab enggak ngikutin nama manutannya itu Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Buktinya mereka beda dalam mentaksim tauhid. Enggak, hakikatnya sama. Taksimat seperti ini bukan keharusan seseorang, ya, harus benar-benar dia harus tiga, harus dua, enggak. Ini hanya taisir, pemudahan klasifikasi. Melainkan substansinya atau sebenarnya harusnya, kalau seseorang dalam dirinya, dalam hatinya terkomposisikan iman, rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat dengan benar, maka sudah cukup, walaupun dia tidak tahu pembagian ini. Dan dia muslim, ahlu jannah insyaallah, ahlu tauhid. Jadi pembagian ini bukan patokan syahadat atau apa enggak, tetapi dia pemudahan. Dan orang-orang sekarang butuh dengan pemudahan seperti ini. Ya, butuh dengan pemudahan seperti ini. Dan pemudahan itu harus bersifat ilmiah, ya. Harus dengan dalil, bukan sekadar klasifikasi semaunya. Baik, jadi tadi udah tiga ya insyaallah taala. Di sini ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah itu adalah maksudnya rububiyah al-infirad bi rububiyatillah. Itu Allah azza wa jalla menyendiri kemahaesaan Dia azza wa jalla dalam segi rububiyah. Yang mana segi rububiyah ini kesemua kerububiyahan Allah azza wa jalla bersumber dari al-milk atau al-khalq, al-milk dan at-tadbir. Al-khalq, al-milk dan at-tadbir. Al-khalq yaitu penciptaan. Al-milk yaitu kepemilikan. At-tadbir pengaturan. Semua rububiyah Allah azza wa jalla ujung-ujungnya ke sana. Allah yang menciptakan, karena Dialah yang menciptakan maka Dialah yang memiliki. Karena Dia yang menciptakan dan Dia yang memiliki, maka Dialah yang menguasai dan mengatur. Maka udah cukup seperti itu rububiyah Allah azza wa jalla. Maka ini pemudahan alhamdulillah. Ya. Tetapi masalahnya ketika misal kita ditanya, bukankah Allah azza wa jalla telah menetapkan dalam sebuah hadis qudsi ancaman untuk orang-orang yang menggambar, ya? Bukankah Allah azza wa jalla telah menetapkan bahwasanya manusia pun menciptakan, ya? Sebagaimana Allah taala berfirman, "Man dzallazi dzahaba yakhluqu ka khalqi?" Siapa dulu yang waktu di dunia itu telah menciptakan seperti ciptaanku? Yaitu membuat gambar, ya. Gambar di sini menurut sebagian ulama maksudnya adalah membuat gambar, nulis gambar, bukan jepret kamera. Walaupun sebagian ulama mengincludingkan jepretan kamera sama seperti ini. Tapi Allah alam. kita lebih condong kepada pendapat yang bukan. Tapi itu masalah fikih. Tapi di sini masalah akidahnya adalah Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan man dzalladzi dzahaba yakhluqu ka khalqi, siapa di antara orang-orang ini yang telah menciptakan seperti penciptaan dariku, yaitu menciptakan wajah, menggambar wajah, menggambar makhluk hidup. Ya, maka hendaklah harusnya gambar kayak biji-bijian, tanaman, tumbuhan dan seterusnya. Ini kan ada penetapan bahwasanya Allah Ta'ala mengakui mereka menciptakan sesuatu. Nah, bagaimana menjawab ini? Hadis ini bukan syubhat. Ya, masa keperkataan Allah syubhat, tetapi takutnya pemahaman kita ini salah. Allah Azza wa Jalla menegaskan dirinya adalah Khalid. Allahu Khalidu kulli syai. Tetapi di sisi lain, dalam dalil lain, Allah juga menerangkan mereka menciptakan. Apakah ada dua pencipta atau beribu pencipta di dunia ini? Jelas kita tahu Allah lah yang menciptakan. Tetapi apa makna dari manusia menciptakan? Manusia menginvent, mengkreasikan. Di sini kita bedakan. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai kehendak Dia, sesuai pengaturan Dia, sesuai hikmah Dia. Dari ketiadaan sesuatu itu hingga kemudian ada. Beda dengan manusia ketika menciptakan sesuatu, itu bukan penciptaan secara mutlak, melainkan itu sama dengan tahwil. Apa itu tahwil? Tahwil itu adalah mengubah kondisi dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Seseorang misalnya membuat kamera, materi atau unsur pembuatan kamera, bahan-bahannya itu tidaklah manusia menciptakan sendiri, pasti, melainkan mengubah bahan ini sehingga dimodif dan jadilah kamera. Tidak ada satupun manusia yang membuat dan mengkreasikan sesuatu, melainkan modal atau bahan awalnya itu Allah lah yang memberikan. Ya, gak mungkin, pasti gitu. Maka berarti kalau dinisbatkan perbuatan manusia menciptakan, itu bukan menciptakan secara mutlak, melainkan artinya mengubah suatu kondisi ke kondisi lain. Ya, makanya dalam syarah, ya, kata Syekh Utsaimin, maksudnya khalqul makhluk adalah taghayyur syai'il makhluqi ila syai'in akhar, yaitu berubahnya kondisi suatu makhluk ke makhluk lainnya. Yang tadinya besi lempeng gitu aja, diubah kondisinya. Gitu aja sebenarnya. Apa yang kita lakukan dari penciptaan? Kita sebenarnya cuma berusaha mengubah saja, bukan menciptakan secara hakikat. Dari ketiadaan tiba-tiba ada. Ah, enggak. Dan materi asal tersebut asalnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Ya begitu. Tapi kemudian tauhid uluhiyah, yaitu menetapkan Allah Azza wa Jalla sebagai sesembahan satu-satunya dalam kalimat al-ikhlas atau kalimat tauhid. Jemaah antum tahu kalimat tauhid? Nah, apa tahu kalimat tauhid? Jawab. Tahu kalimat tauhid apa, Pak? Jawab. Bismillah. Hah? Kalimat tauhid itu apa? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kalimat, satu kalimat yang masyhur di kita. La ilaha illallah, ahsantum. Jawabannya la ilaha illallah. Patrikan itu. Jangan sampai enggak bisa jawab antum. Dakwah salafi kemudian tauhid tauhid tauhid, ya bendera tauhid ya. Tapi ditanya apa itu kalimat tauhid? Allah alam bisawab. Antum muslim atau bukan? Ya. Ada waktu di Masjid Nurul Ikhlas itu agak sempat marah juga. Banyak jemaah pada ngelongo diam aja, kajian tematik diam aja. Ya udah, tanya siapa yang tahu kalimat tauhid? Kalimatul ikhlas, apa itu? Pada diem aja. Nah, ini masalah di sini, muskilah nih. Muskilahnya kita nih banyak di sini. Kebiasaan ngaji tematik, enggak mau ngaji kitab, akidah enggak mau ngaji akidah, malas-malesan, katanya berat dan seterusnya, emang berat kadang-kadang. Giliran ditanya kalimat ikhlas enggak tahu. Lah ente sebenarnya selama ini tuh apa yang dipelajari gitu loh. Kita belajar masalah khilafiyah banyak, tapi kalimat ikhlas enggak tahu. Ini aib besar ini. ngawur ini, ya. Berarti cara belajarnya nggak benar. Afwan, anda bukan mentahdir antum. Insya Allah antum, semoga Allah Taala merezekikan antum husnul khatimah. Ini muskilah, ya. Jadi harus benar-benar dididik, ya, kita ini, ya. Harus tahu kalimatul ikhlas, kalimat tauhid apa, ya. Masa ISIS lebih tahu daripada kita, ya, nggak boleh gitu kan? Baik, kita kemudian melanjut ke al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, yang nanti pembahasannya panjang sekali, ya. Kita lanjut ke manzilatul ilm bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi minad-din. Tafadhal. Tafadhal. Tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhidi thalatha. Tauhidi rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah wa tauhidil asma'i was sifat. Pamanzilatuhu fit-tini 'aliyah. وأهميته عظيمة ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. جزاك الله خير. منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته من الدين. Manzilah, yaitu di sini derajat mengilmui. Syuf, di sini lihat, bukan sekadar ma'rifah, tapi ilm. Ma'rifah dengan ilm ini ada bedanya, ya. Kalau misal menurut istilahnya Imam Al-Ghazali, mungkin dalam kitab Al-Mustasfa atau kitab Al-Mankhul dalam bidang usul fiqih, al-ilm, kata beliau, itu al-fahm ad-daqiq. Ya, ilmu itu baru disebut ilmu ketika faham secara daqiq, al-fahmud daqiq. Dan daqiq ini seperti remah-remah roti yang kecil-kecil itu kan daqiq. Ya, juga menit daqiqah, ya. Itu detail. Baru disebut ilmu. Ya, adapun kalau misalnya gambaran kulit doang, itu belum sampai ilmu itu. Belum. Makanya orang disebut talibul ilm ketika memang dia benar-benar membahas tentang masalah-masalah yang lebih dalam. Adapun kalau cuman cover doang, ya pengennya ngaji-ngaji yang nyantai doang, yang gak perlu banyak pusing lah gitu katanya. Ini belum disebut talibul ilm. Belum disebut talibul ilm. Ya, apalagi kalau misalnya enggak ngaji pun jarang, tapi giliran bahas fitnah, masya Allah. Ini talibul fitan namanya, bukan talibul ilm. Ya. Di sini manzilatul ilm berarti namanya mengilmui, yaitu faham secara baik, itu memiliki manzilah. Maksudnya paham tentang nama-nama Allah dan sifatnya memiliki manzilah dalam agama kita. Besar manzilahnya. Dan juga akan berpengaruh insyaAllah terhadap beragamanya kita. Iya. Seseorang semakin dia mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia semakin khusyuk ibadahnya insyaAllah. Wa tawhidullahi bihi ahadu aqsamit tawhidi thalatha. Dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla itu adalah salah satu dari tiga macam tauhid ini. Tauhid al-rububiyah wa tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-asma'i wa sifat. Tiga ini, ya. Yang kata anda tadi, sebagian membaginya dua saja. Dan itu semua benar. Tidak ada kontra di antara keduanya. Dan sebagian dari orang, kalangan kaum muslimin menambahkan tauhid al-hakimiyah. Ya, apa maksudnya tauhid al-hakimiyah? Ya, mengacu pada inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum melainkan milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebenarnya memang ada kebenaran dari tauhid hakimiyah itu, bahwasanya hukum hanya milik Allah dan kita hanya boleh berhukum dengan syariat Allah. Ini benar maksudnya. Maknanya benar. Tetapi jemaah sekalian, yang mengadopsi label tauhid al-hakimiyah ini, kita lihat dulu orangnya. Ya, masalahnya orangnya ini memaksudkan dengan itu ujung-ujungnya untuk memberontak. Maka antum kalau misalnya lihat orang-orang yang mengadopsi tauhid al-hakimiyah, itu mereka enggak jauh dari harakah. Iya. Dan ujung-ujungnya, ya, ujung-ujungnya memberontak sebenarnya. Dengan pemahaman yang sebenarnya benar tetapi pengaplikasiannya salah. Ya, karena kita disuruh sabar. Kalau memang pemerintah atau pemimpin kita ada sesuatu yang kita tidak sukai, sabar. Ya. Tetapi dengan alasan tauhid al-hakimiyah, yaitu bahwasanya ada tauhid yang keempat, yaitu al-hukmu illa lillah, dan itu benar. Tetapi maksud dari mereka dengan pengadaan ini untuk menekan masyarakat dan berusaha menggoncang penguasa. Ya. Tauhid al-hakimiyah ini pada hakikatnya sudah masuk ke tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid rububiyah maksudnya apa? Karena Allah lah yang memiliki hukum, maka masuk ke tauhid rububiyah. Tapi bisa masuk ke tauhid uluhiyah, tauhid al-hakimiyah ini. Bagaimana? Segi apa? Bahwasanya kita berhukum dengan hukum Allah itu merupakan salah satu bentuk ubudiyah. Itu ibadahnya kita lillahi wahdah. Makanya seseorang yang berusaha menerapkan syariat Islam dalam dirinya atau dalam keluarganya atau lingkungannya, yaitu menerapkan tauhid hakimiyah yang merupakan salah satu bentuk tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, jadi enggak perlu ditambahkan lagi. Lebih-lebih penambahan tauhid uluhiyah menjadi sebuah tauhid yang independen nomor 4 itu biasanya dipakai oleh orang-orang untuk menggulingkan atau menggoncangkan penguasa. Begitu. Ya, untuk melegalisir gitu ya, untuk melegalisir gerakan mereka. Ya. Jadi kecemburuan yang tidak pada bukan kecemburuan yang salah sikap itu akibatnya fatal. Semua dari ahzab Islam, firq Islam, semuanya sepakat sebenarnya kita tuh pengen pakai syariat Islam ya. Apakah ada di antara antum, enggak apa-apa lah pakai demokrasi, enggak apa-apa, undang-undang manusia buatan manusia enggak apa-apa. Enggak mungkin ada di antara antum yang ngomong gitu kan. Kalau ada, antum jangan ngadi di sini, Masya Allah. Ya, ada di antara antum, enggak apa-apa kita pakai undang-undang ini, enggak apa-apa, buatan manusia. Enggak, syariat Allah Azza wa Jalla. Semua tuh pengen itu. Tetapi objektif seperti itu atau goal yang seperti itu kan enggak bisa dilakukan dengan cara yang tidak syar'i. Dan Islam pasti punya solusi. Oh, untuk cebok saja udah punya solusi kok. Masa untuk bersikap enggak punya solusi? Ya kan aneh, ya kan? Tapi kalau kulihat itu masalah lain. Kita lanjutkan faman zilatuhu fid dini 'aliyah. Maka manzilatuhu, lihat hu di sini dhamir kembali ke mana jemaah sekalian? Dhamir hu, fa manzilatuhu kembali ke mana dhamirnya? Fadhol. Ajib. Kembali ke tauhid atau kembali ke ilmu? Atau dua-duanya? Ya, anggap dua-duanya, semuanya lah. Manzilatul ilm bi asma'illahi wa sifatihi atau manzilatul tauhid fi dini 'aliyah. Anggap derajat memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam agama kita itu termasuk tinggi. Ya. Wa ahammiyatuhu 'azimah. Dan kepentingannya sangat agung. Ya iyalah, tentu sangat agung. Karena tiada ibadah kita melainkan lillahi ta'ala. Dan tiada lafal wiritan di salat kita melainkan menyebutkan nama-nama Allah ataupun sifatnya. Dari awal antum doa iftitah misalnya atau dari takbir Allahu Akbar. Allah nama Allah bukan? Nama Allah Azza wa Jalla. Akbar termasuk sifat Allah Azza wa Jalla yang terbesar. Ya. Ketika seseorang memahami itu dan mendalami, mensanubarikan, menyerapi maknanya, itu kan Allahu Akbar udah kerasa di hati. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Udah mulai dari situ. Ya. Sampai kemudian kita salam taslim ya, kan diakhiri dengan taslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Salam di sini keselamatan dan rahmat. Dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini masuk ke tauhid apa? Rububiyah. Karena kita dalam salam meyakini keselamatan itu hanya dari Allah, ini rububiyah. rahmat itu dari Allah, ini rububiyah jelas. Dan masuk ke dalam tauhid al-asma wa sifat, yaitu lafal jalalah, nama Allah, Allah. Dan masuk pula ke tauhid uluhiyah, karena kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi itu adalah bentuk ibadah lafziyah, ibadah, subhanallah. Jadi enggak ada amalan kita melainkan pasti ada nafas dan detak tauhid di situ. Ya. Wala yumkinu ahadan an ya'budallaha 'ala al-wajhil akmali hatta yakuna 'ala 'ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. La yumkin, tidak mungkin ahadan, seseorang, enggak mungkin ada orang, ya, ay ya'budallah, dia menyembah Allah, alal wajhil akmal, dengan bentuk yang sempurna, bentuk peribadatan yang sempurna. Ya, al-akmal ini berarti superlatif, yang paling sempurna. Enggak mungkin jadi yang paling sempurna ibadahnya itu, hatta yakuna ala ilmin, sampai dia punya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Antum jangan jadikan ilmu tentang tauhid ini atau ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya sebagai pelengkap. Enggak boleh. Pelengkap itu bukan ini. Tapi jadikan ini asas, bukan pelengkap. Salah kalau orang menjadikan salah satu cabang ilmu tauhid sebagai pelengkap, itu salah besar itu. Asas bukan pelengkap. Takmil itu beda dengan asas. Takmil itu tanpanya itu sah-sah saja. Tapi asas tanpa dia enggak jadi. Ya. Jadi antum jadikan kajian tentang tauhid, asma sifat, ya, itu sebagai asas. Ketika tahu itu sebagai asas, maka jadikan itu porsi lebih banyak. Maka Allah khotob orang yang menjadikan kajian fiqih tentang khilafiyah antar mazhab itu sebagai porsi lebih banyak daripada kajian akidah, itu salah itu. Ya. Ya, salah. Maksudnya thalibul ilm yang dia memang lebih condong ke masalah khilafiyah fadhal, silakan, tetapi dia menjadikan dikit-dikit tuh belajar tentang khilafiyah terus. Salah ini. Makanya jemaskan orang-orang yang banyak belajar khilafiyah, kalau kita lihat terutama di media sosial, itu banyak mereka pamer-pameran aja sebenarnya. Enggak menambah ilmu dan enggak menambah iman. Antum baca ini perdebatan khilafiyah kayak gini, apa resultnya? Apa hasilnya? Apakah bertambah ketakwaan antum? Enggak ada. Yang nambah malah kekurangan hati jadi debat. Yang Syafi'i lawan Hanbali. Oh, Hanbali ini. Antum pantesan Hanbali Saudi antum kan. Ya. Antum Syafi'i kuburi pasti antum. Waduh, udah enggak bisa ini, enggak bakal bisa ini. Enggak nambah takwa akhirnya. Karena porsinya khilafiyah terus ya. Ya. Sebagian dari ikhwan, anak lulusan Lipia juga kan. Kita kan diajari Baitul Mujtahid. Itu masyaallah, itu luar biasa kitab tersebut, dan memang perlu jemaah sekalian, ya. Maksudnya perlu ada diskusi atau pembahasan tentang khilafiyah, perlu. Supaya kita itu cakrawala agak mendingan gitulah. Supaya kita enggak salah dalam menghakimi orang. Ya. Kita nyalahin ini ternyata salah pun ada yang berkata seperti itu. Ya. Coba dibuka itu cakrawalanya. Tetapi jangan terlalu liberal. Ya, hancur nanti agama kita kalau misalnya ada liberalisasi akidah, orang liberal. Sekarang itu banyak liberalisasi. Ada liberalisasi akidah, orang liberal. Ada liberalisasi manhaj, ya, orang-orang yang enggak jelas. Ada liberalisasi fikih. Semua benar. Antum fadhol mau pilih apa? Ya, masyarakat jadi teler kalau misalnya kasih kayak gitu. Ini masalah khilafiyah. Sebutkan 4 madhab atau 5 pendapat. Tapi saya enggak mau merajihkan satu pun. Ini ustaz maunya apa ini? Bikin pusing. Sementara orang-orang awam kebutuhannya itu bukan di khilafiyahnya. Kebutuhan ini kepastian, ini saya mau harus beramal apa enggak nih? Terserah kamu mau beramal apa enggak. Loh, ya bingung saya kalau gitu, ya udah enggak usah beramal saya, ya kan? Jadi gitu. Ya. Baik. Kemudian ya enggak mungkin kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kecuali kalau punya keilmuan terhadap tauhid dan asma dan sifat. Nah, di sini lihat kalimat penting, liya'budahu ala basirah. Betapa banyak orang beribadah tapi tidak berdasarkan basirah. Apa itu basirah? Basirah itu tidak sekadar ilmu, tidak sekadar ma'rifat pengetahuan. Tetapi basirah itu adalah pengetahuan al-ilm an-nafi' yang mana tercermin di anggota tubuhnya, itu basirah. Ya. Banyak loh orang punya ilmu sekarang. Ya. Antum lihat rata-rata kalau penjelekan Allah Ta'ala menjelekan, apa Allah Ta'ala menjelek-jelekan orang Yahudi terutama, itu mereka berselisih setelah mereka jahil atau setelah mereka berilmu? Setelah mereka berilmu. Ya. Bukan karena bodoh, bukan karena enggak belajar, bukan. Justru karena berilmu mereka jadi berselisih. Nauzubillah. Lihat tuh. Jadi enggak semua orang yang berilmu itu punya basirah. Seandainya orang berilmu punya basirah, dia akan benar-benar kelihatan ilmunya dan dia akan benar-benar berusaha menetralisir perselisihan. Tapi dia tahu itu perselisihan, tapi dia berusaha memperbaiki perselisihan. Dan dia berusaha bagaimana cara terbaik supaya orang-orang dapat hidayah. Itu baru basirah itu. Orang beribadah dengan basirah itu bukan sekadar punya ilmu saja tentang gerakan-gerakan sholat. Enggak, bukan itu saja. Tapi dia mempraktekkan dan pakai hati. Jadi basirah itu ilmu yang masuk ke hati benar-benar. Ilmu yang masuk ke hati bukan sekadar di sini doang, bukan sekadar di lidah doang, lipsing doang. Itu baru basirah. Sehingga hati tersebut benar-benar tergerakkan dengan ilmu. Ya. Orang yang beribadah hanya dengan ilmu tanpa basirah, itu antum lihat kering ibadahnya. Betapa adanya orang ceramah lafalnya luar biasa, enak didengar, ringan, luar biasa pokoknya, antum kagum. Tetapi tidak pernah selepas kajian dia ada bekas. Subhanallah. Kok bisa kayak gitu? Bisa jadi karena tidak pakai basirah. Ilmu sih ilmu, paham-paham, ayat hafal, ini hafal, itu hafal. Tetapi kok murid-muridnya tidak ada yang berbekas, enggak berbekas. Karena enggak pakai basirah. Seorang alim yang kemudian dia tidak mencerminkan akhlak walaupun dia hafal hafiz Quran sekalipun, enggak pakai basirah karena akhlaknya enggak tercermin. Jadi basirah itu complete, langsung masuk ke hati dan tercermin di semua anggota tubuh sampai akhlak-akhlaknya dia kena dengan ilmu tersebut. Itu baru basirah. Dan seseorang yang mengilmui asma dan sifat itu lebih dekat kepada basirahnya ilmu. Dia hafal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan dia mengamalkan konsekuensinya. Ini baru yang namanya basirah. Jadi antum lihat bedanya basar dengan basirah. Paham? Basar dengan apa tadi? Basirah. Bedakan, hafalkan ini. Basar dengan basirah itu berbeda, jemaah. Basar itu hissi, basirah itu ma'nawi. Pertama itu, ya. Basar itu hissi, basirah itu ma'nawi. Apa artinya? Basar itu lebih bersifat material, hal yang bisa dilihat. Basar, penampakan normal, basar. Ya kan? Wa ja'alna lakumul sam'a wal absara wal afidah. Sama' yaitu pendengaran. Basar penglihatan. Mata. Afidah, ya. Taib, kalau basirah jamaknya bukan absar, tetapi basair. Wazan mafa'il, ya. Basair, afwan, wazannya seperti mafa'il. Basair. Kalau tadi basar adalah untuk fisik, melihat ini basar. Ana, saya melihat kamu itu basar. Tapi basirah itu bukan sekadar melihat lewat ini. Ya, dia ma'nawi. Antum melihat orang ini dengan orang ini sama, punya mata, punya hidung. Tapi perasaan antum dengan ini beda. Itu pakainya pakai ini berarti. Bukan sekedar pakai ini. Ya. Ada orang pakai baju koko, sama dudanya pakai baju koko. Wow, masyaallah, baju muslim lah pokoknya. Tapi antum merasakan mereka berdua beda. Nah, ini karena melihatnya bukan pakai ini saja. Ada pakai rasa, basirah. Tapi itu pertama bedanya. Kedua, atau itu aja perbedaannya, sehingga berkonsekuensi begini jemaah sekalian. Basar itu milik kalangan awam, tapi basirah milik kalangan ulama atau alim. Iya. Basar itu milik semua orang lah. Semua dari kita punya basar, tapi tidak semua orang punya basirah. Terutama dalam masalah agama ya, kita ngomong dalam masalah agama. Semua orang punya basar, yaitu pernah melihat doang, tapi tidak semuanya punya basir dalam masalah agama. Oleh karena itu begini jemaah, antum lihat kajian-kajian ringan, kajian yang ya insya Allah semua orang acceptable di zihin atau di benak mereka, yang mudah ringan, yang datang itu kan rata-rata siapa? Orang-orang awam. Melihat banyak jemaah, banyak ya, mereka tambah semangat. Banyak nih jemaahnya nih, ya kan? Karena melihat pakai basar. Sekalipun yang ngisi itu syaitan, hah? Yang penting dia masuk TV. Banyak gak? Banyak pasti. Karena melihatnya pakai basar, nggak pakai ilmu, nggak pakai basirah. Tapi seandainya seseorang yang punya ilmu melihat pakai basirah, empat ngeliat kayak gini nggak deh, nggak. Beda kan? Jadi basirah itu nggak bisa didapat oleh orang-orang yang tidak punya ilmu, ya. Bahkan yang punya ilmu saja belum tentu dia pakai basirah, belum tentu dia punya basirah. Karena basirah itu di sini. Ya. Antum ketika menilai dai, ana yakin insya Allah husnul khotimah antum enggak menilai dari jumlah helai jenggotnya kan? Ya kan? Baru cuma jenggot segini ya, tapi takfiri, masya Allah. Antum ikut? Enggak ikut. Ya. Tapi coba kalau orang awam ngelihat orang kayak gini langsung percaya. Masya Allah, jenggotnya banyak, malaikatnya banyak nih orang. Ya kan? Pasti benar nih yang dia omongin ini, Syekh. Antum misalnya baru kenal sunnah, baru seminggu lalu pelihara jenggot, ya mungkin jenggot cepat tumbuh, atau baru 2 bulan dulunya ngerok jenggot, sekarang dibiarin akhirnya panjang. Lihat antum misal ke pasar-pasar atau ke mall-mall, habis sholat jemaah selesai kan, atau antum belum sholat baru datang, pasti antum yang diangkat, dinobatkan, didaulat menjadi imam mereka, imam besar, ya kan? Kenapa? Karena mereka pakai basor. Itu penampakannya gini, wah ngeper gue gitu kan. Ya udah pernah dia aja. Dia fadul akhi, fadul ustaz, fadul ustaz. Ustaz apaan? Ya kan? Ya kan? Kalau di sana luar biasa diustadkan. Di majelis ditanya kalimatul ikhlas apa? Kalimatul ikhlas adalah Allahu a'lam bishawab, ustaz. Ah ini, gitu. Enggak tahu apa-apa. Ya. Jadi basar dengan basirah itu beda. Oleh karena itu, seseorang, hendaknya seorang muslim, semakin dia berilmu, semakin dia bisa beribadah di atas basirah. Ya, di antara contoh beribadah di atas basirah, imam baca ayat-ayat, antum paham maknanya dan antum mentadabburinya dengan baik, itu pakai basirah baru. Iya. Kalau misalnya sekadar bagus-bagusan nada, liuk-liukan, langgam-langgam ajam, nahawan dan seterusnya, itu untuk orang-orang yang memang enggak pakai basirah. Bahkan banyak yang riak dengan itu dan memang sangat tidak dianjurkan. Ya. Jadi orang yang mengenal tajwid misalnya, imamnya tuh benar-benar bagus tajwidnya, nada datar. Qul huwallahu ahad. Nada datar. Tapi makmumnya pada tahu tajwid, pada tahu makna, itu jauh lebih berkah daripada yang nadanya tinggi melengking. Wah, para ini sampai merinding semua, ya Allah. Serem nih, ingat kuburan. Padahal lagi ngomongin masalah hutang. Saya ada imam, dengar imam. Imam ini baca surat Al-Maidah awal-awal tentang astagfirullahaladzim, tentang makanan-makanan. Ya kan? Makanan-makanan yang diharamkan. Imam ini semi menangis. Saya bingung. Heran, ini luar biasa ini imam. Apa yang membuat dia menangis? Gitu kan? Wa natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakir. Wah, ini tentang hewan buas. Ini jangan-jangan apa pernah diterkam sama hewan buas, saudara. Ya, Anda enggak tahu ini ala basirah atau gimana ini? Anda enggak tahu. Ya, makanya jemaah sekalian ya, hindari riya. Seseorang berusaha ikhlas, enggak perlu orang tahu kita ikhlas atau gimana. Allah yang akan memberitahu mereka insyaallah taala. Maka di sini lihat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini kata Allah, Allah taala memiliki asma husna. Maka fa, maka karena Allah memiliki asma husna itu, ud'uhu biha. Ud'uhu biha di sini bisa dimaknai dua, yaitu berdoalah engkau dengan bertawassul dengan nama-nama Allah tersebut. Dan ini masyru', dan ini mustahab, bahkan layak sekali bagi kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Itu satu. Maka itu yang disebut du'aul mas'alah, masuk ke dalam du'aul mas'alah, doa minta sama Allah. Atau fad'uhu biha di sini dimaknai ke du'aul ibadah, yaitu Allah taala memiliki nama-nama yang terbaik, nah asmaul husna, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan antum terhadap nama-nama Allah tersebut. Contoh, Allah taala antum tahu al-alim, maha mengetahui, al-khabir, maha mengetahui secara detail, al-latif, maha lembut, ya mengetahuinya. Antum tahu itu, maka konsekuensi dari pengetahuan antum adalah antum merasa diketahui oleh Allah Azza wa Jalla semua perbuatannya. Seseorang ketika menghindarkan diri, oh saya mau maksiat, enggak jadilah, karena Allah maha tahu. Ini sama dengan du'aul ibadah, yaitu bertaabud atau beribadah kepada Allah dengan mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan kita tentang nama-nama Allah yang banyak itu. Paham atau tidak poin ini? Ini agak ribet, tapi kalau antum paham, masya Allah loh. Misal Allah taala al-hakim. Al-hakim artinya apa? Maha bijaksana atas segala perbuatan dan takdirnya, kan? Ada orang yang zalim, ya. Kemudian orang itu zalim kepada antum, misalnya. Antum mengimani Al-Hakim, nama Allah Al-Hakim. Konsekuensi, kan namanya ilmu kan punya konsekuensi ya. Kalau ilmu doang gitu gak ada konsekuensinya, itu ilmu yang gak bermanfaat. Konsekuensi dari tahunya antum bahwasanya Allah Maha Bijaksana adalah antum kemudian bersabar dan mengharapkan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah Ta'ala bijaksana, pasti Allah Ta'ala yang membalas. Itu termasuk ibadah qalbiyah yang luar biasa. Makanya antum tahu nama-nama Allah dan faham maknanya, bukan sekedar tahu, faham maknanya, dan bukan sekedar faham dan tahu saja, melainkan antum amalkan konsekuensi dan akibat dari pengetahuan antum, itu baru orang yang disebut ala basirah, di atas pengetahuan yang masuk ke dalam hati. Jadi bukan sebagai kolektor ilmu saja. Kolektor itu banyak, ya. Sekarang pun banyak yang menyimpan buku-buku PDF. Tapi sampai di hati belum tentu, ya. Maka jemaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ini udah agak siang sekali ini. Ya, bentar lagi udah zuhur. Tafadhal, tafadhal. Tauhid mulukiyah. Tauhid mulukiyah sebenarnya sama dengan hakimiyah, cuma mulukiyah ini untuk kepemilikan dan seterusnya. Tapi tauhid mulukiyah masuk ke mana? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah atau asma dan sifat, sama seperti hakimiyah tadi. Tapi kalau hakimiyah itu lebih, iya sebenarnya bisa dua-duanya itu untuk mengancam kekuasaan atau semacam itu bisa. Makanya kita tidak mengindependenkan mulukiyah ini untuk tauhid khusus, karena sudah masuk ke dalam rububiyah atau asma dan sifat. Ya, ada tauhid mulukiyah, ada yang dibuat oleh sebagian dari kalangan islamiyin, ya, tauhid mulukiyah. Tapi ada juga ejekan untuk salafiyin, apa sih namanya, lupa ejekannya, muluki, ha? penjilat kekuasaan, penjilat penguasa itu gimana cara ngejeknya itu orang? Oh gitulah. Mulukiin atau apa gitu ya. Ya. Mulukiin maksudnya penjilat penguasa. Ya. Karena kita disuruh Rasulullah sabar dan enggak membuat chaos, tapi malah disebut penjilat. Ala kulli hal, biarin aja lah ya, enggak apa-apa, biarin. Yang penting kan kita menjalankan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Itu ya, jazakallah khair. Ada lagi jemaah? Tapi ini ada hadiah untuk qori Pak Anwar, satu sarung, dan untuk antum satu sarung dan dua kitab. Tafadhol. Tolong di nanti sampaikan ke Bapak itu. Jazakallah khair. Yang kalimat ikhlas tadi. Yang mana kalimat ikhlas? Ini satu sih. Buat antum satu, buat bapak yang bertanya satu. Yang kalimat ikhlas nanti insyaallah satu hari ya. Nama antum siapa sih? Hah? Hani? Hadi. Abu? Abu Hadi. Abu Haidar. Ini kok ikhtilaf lafal ini? Ya, ada ikhtilaf. Husnadi. Ya, masyaallah. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.